إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada pertemuan terakhir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan tentang tiga pembagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling tingginya adalah as-sabiquna ilal khairat, atau dengan istilah lain ya al-muqarrabun, ya makhluk-makhluk yang didekatkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua al-muqtasidun, ya kaum yang pertengahan yang mencukupkan dengan menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Ini yang disebutkan dengan ashabul yamin atau dengan istilah lain ashabul yamin. Kemudian yang ketiga al-zalimuna li anfusihim, yakni mereka orang-orang yang mencampur antara amalan kebaikan mereka dengan amalan sayiat. Ini yang paling rendahnya. Kemudian kata beliau selanjutnya wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Mana dari sabda Nabi ini ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah ala ma yang fauk, di dalam menempuh apa yang bermanfaat bagimu. Wastain billah, dan senantiasa memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuhnya, ya dalam bersemangat tidak menjalaninya. Kata Imam Sandi rahimahullah, kalamun jami'un nafi' muhtawin ala sa'adatid dunya wal akhirah. Apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang memiliki semangat di dalam menempuh hal-hal yang bermanfaat dan agar senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan ucapan yang jami' nafi', ucapan yang ringkas tetapi menghimpun dan bermanfaat. Muhtawin ala sa'adatid dunya wal akhirah, di mana ucapan ini mencakup di dalamnya ya perkara-perkara yang menjadi yakni sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian wal umurun nafi'atu qisman, hal-hal yang bermanfaat itu ada dua bagian atau terbagi dua, umurun dunyawiyah, umurun diniyah wa umurun dunyawiyah. Yang pertama itu perkara-perkara yang sifatnya diniyah, terkait dengan akhirat, terkait dengan masalah akhirat, terkait dengan masalah agama. Dan yang kedua umurun dunyawiyah, perkara-perkara yang sifatnya dunyawiyah. Dan hadis ini meliputi dua perkara tadi, agar kita bersemangat di dalam menempuh hal-hal yang bermanfaat, baik yang sifatnya diniyah ya seperti talabul ilm, kemudian ta'awun di dalam perbuatan ketaatan ya, kemudian hal-hal yang sifatnya diniyah yang lainnya, agar kita bersemangat. Kemudian hal-hal yang sifatnya dunyawiyah, yang itu terkait dengan kemaslahatan kita dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan. Karena ya perkara ini sesuatu yang tidak mungkin seorang lepas ya, untuk sama sekali tidak terkait dengan urusan duniawiyah. Baik. Oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan dengan sifat dengan apa yang dimaksud dengan sifat zuhud, ya, di antara mereka seperti Al-Imam Ahmad ya, rahimahullahu taala, ya, beliau menyatakan bahwa az-zuhud al-iktifa bima ahalallah, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Di mana ini ya menunjukkan bahwa seorang yang zuhud dia akan mengambil dari hal-hal yang sifatnya duniawiyah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula definisi zuhud ya, dari kalam al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ya, di mana beliau menyatakan bahwa az-zuhdu ma la yanfa'u akhdhu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yakni apa-apa dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Menunjukkan jika sesuatu dari perkara dunia itu akan memberikan manfaat di akhirat, kemudian dia menempuhnya, maka itulah seorang yang zuhud. Jadi cakupan ihris ala ma yang fa'uk ya di sini meliputi ya manfaat yang sifatnya diniyah dan manfaat yang sifatnya duniawiyah. Jadi kita diperintahkan untuk bersemangat dalam perkara yang bermanfaat, karena di sana ada tipe manusia yang semangatnya diarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian juga ada di antara manusia yang tidak punya semangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Kemudian wal 'abdu muhtajun ila ad-dunyawiyyah kama annahu muhtajun ila ad-diniyyah. Seorang hamba ya, dia muhtaj, butuh kepada hal yang sifatnya duniawiyah sebagaimana dia butuh kepada hal-hal yang sifatnya diniyah. Famadaru sa'adatihi wa tawfiqihi 'ala al-hirsi wal ijtihadi fil umuri an-nafi'ati minhuma. Maka poros eder kebahagiaan ya, poros eder dari kebahagiaannya ini dan demikian juga pada taufiknya ya, artinya dia mendapati hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh hal-hal yang bermanfaat dari dua sisi ini, sisi yang sifatnya duniawiyah ataupun sisi yang sifatnya diniyah. Ya, jadi kapan seorang dikatakan seorang yang berbahagia dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kembalinya kepada jika dia memiliki semangat dan sungguh-sungguh di dalam menempuh hal-hal yang bermanfaat baik yang sifatnya diniyah maupun duniawiyah, kemudian tidak sebatas itu, tidak sebatas kaitannya dengan sebab. Mal isti'anati billahi taala, disertai dengan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan di sana ada orang-orang yang menjadikan sebab itu sebagai penentu di sisinya. Pokoknya kalau tidak demikian maka pasti tidak demikian. Ya, lupa kepada penentu sebab itu yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang lupa kepada penentu sebab, akhirnya dia pun lupa untuk meminta pertolongan di dalam menempuhnya. Nah, ini pun sesuatu yang merupakan cacat pada keimanannya ketika seorang tidak menyandarkan dari hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mohon pertolongan di dalam upaya untuk menempuh kebahagiaannya. Famata harasa al-'abdu 'ala al-umuri an-nafi'ah wajtahada fiha وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. Maka kapan seseorang memiliki hirs ya, semangat di dalam menempuh perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian bersungguh-sungguh di dalam menempuhnya, dan dia menempuh sebab-sebab dan jalan-jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Kemudian wasta'ana bi rabbih, dia mohon pertolongan kepada Rabbnya, fi husuliha wa takmiliha, untuk bisa mewujudkan dan menyempurnakan perkara-perkara yang bermanfaat tadi. Ya, jika ada dua sisi ini, adanya semangat dan kesungguhan, dan adanya ya permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika kamaluhu, maka yang demikian itu merupakan kesempurnaan seorang hamba, wa'anwanu falahihi, dan sebagai alamat atau tanda kebahagiaan yang akan didapatkannya. Jadi ini dua sisi yang sangat penting untuk kita betul-betul berupaya ya mewujudkan itu pada diri kita. Jadi ada semangat di dalam hal yang bermanfaat, dan sampai semangat yang kita diarahkan untuk yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dua sisi ini merupakan kesungguhan dari tawakal seseorang. Ya, jadi adanya upaya untuk menembus sebab, kemudian i'timad, memohon ya bersandar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari tawakal. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبه. Kapan seseorang ya luput darinya salah satu di antara tiga perkara ini, luput darinya al-hirs, atau luput darinya al-ijtihad, atau luput darinya isti'anah kepada Allah. Salah satu ya di antara tiga perkara ini luput darinya, fatahu minal khairi bihasabiha, maka akan luput darinya ya dari kebaikan ini, bihasabiha, sesuai dengan kadar yang luput tadi, sesuai dengan kadar yang luput tadi, maka demikian kadar yakni kerugian yang akan dia raih, akan dia dapatkan. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْعُمُورِ النَّافِعَةِ, siapa yang tidak punya semangat di dalam menempuh perkara-perkara yang bermanfaat, بَلْ كَانَ كَسْلَانًا, ya, bahkan keadaannya dia seorang yang pemalas, tidak punya semangat untuk menempuh kebaikan, لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Dia tidak ada upaya untuk menempuh sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seorang hamba kepada takdir dengan sebab-sebabnya. Ayo. Jadi seorang yang pada dirinya ya dihinggapi, diliputi dengan sifat malas, maka dia terhalang dari kebaikan. Fal kasalu huwa aslul khaibah wal fashal. Sesungguhnya kemalasan itu merupakan pokok dari khaibah, al-khaibah yakni kerugian, wal fashal, dan yakni kelemahan. Fal kaslanu la yudriku khairan wa la yanalu makramatan wa la yahdha bidinin wa la dunyan. Seorang yang kaslan, seorang yang pemalas, ya, dia tidak akan meraih al-khair, ya, la yudriku khairan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Wala yanalu makramatan, tidak pula dia akan meraih makramah, yakni kemuliaan. Wala yahdha, ya, bidinin wala dunya, dia tidak akan mendapatkan bagian dari perkara agama ini, tidak pula dari perkara dunia. Ya, bagian dari perkara agama, contoh misalnya seorang ya mengerti bahwa menuntut ilmu syariat ya ini merupakan jalan ya bagi seorang untuk meraih kebaikan-kebaikan dinia. Dia tahu itu tapi malas untuk menempuhnya, ya, maka tidak akan dia mendapatkan ilmu meskipun dia tahu bahwa ilmu adalah sekali lagi hal yang akan ya menjadi jalan untuk dia meraih keutamaan-keutamaan diniyah ataupun duniawiyah, ketika dia malas untuk menempuhnya maka dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi sebab kemuliaan tersebut. Ini baik sifatnya ilmu itu ilmu diniyah maupun yang terkait dengan duniawiyah. Kemudian berikutnya, ini kondisi yang pertama, seorang yang malas dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa mata kana harisan walakin ala ghairil umuri nafi'ah. Kondisi yang kedua, kapan seseorang itu punya hirs, punya semangat, ya. Walakin ala ghairil umuri nafi'ah. Tetapi semangatnya diarahkan pada perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Imma ala umurin dharrah. Bisa jadi perkara yang tidak bermanfaat itu perkara yang jelas kemudaratannya, berbahaya. Ya. Au mufawwitatin lil kamal. Atau yang kedua, ya, bukan perkara yang memudaratkan, bukan perkara yang membahayakan, tapi perkara yang menyebabkan seorang luput dari kesempurnaan. Ya. Dia punya semangat, tetapi hal-hal yang dia tekuni yang tidak bermanfaat. Baik itu yang memang jelas-jelas bahayanya, ataupun ya tidak sampai pada bahaya, tetapi misalnya menghabiskan waktu. Ya. Yang waktu kita itu sangat berharga. Ini adalah modal setiap kita dalam menempuh hidup di dunia ini. Ketika seseorang semangatnya diarahkan pada perkara-perkara yang sifatnya mubah, sehingga luput darinya perkara-perkara yang sifatnya sunnah, atau lebih-lebih ketika ada perkara-perkara yang wajib, ya, sampai terlalaikan dengan perkara yang mubah, ya, karena samaratu hirsihi al-khaybah, semangat dia dan perkara yang tidak bermanfaat tersebut akan membuahkan al-khaybah, kerugian, wafawat al-khair, dan luputnya dari dia kebaikan, wahusul syarri wad-darar, dan terwujud yakni kejelekan dan mudarat pada hamba tadi. Ini orang yang punya semangat, jadi sangat disayangkan dia tidak menempuh atau mengarahkan semangatnya pada hal-hal yang bermanfaat. Termasuk di dalamnya ketika seorang tidak memahami mana perkara yang manfaat atau perkara yang mudarat. Ini sangat-sangat besar peluangnya untuk akhirnya semangatnya diarahkan pada perkara yang mudarat, ya, karena dia tidak bisa memilah ataupun membedakan mana yang manfaat yang mudarat. Faqam min harisin ala suluki turukin wa ahwalin ghairin nafi'ah lam yastafid min hirsihi illa at-ta'aba wal 'ana'a wasyaqa'a. Berapa banyak di antara harisin ala suluki turukin wa ahwalin ghairin nafi'ah, berapa banyak dari orang-orang yang semangat di dalam menempuh jalan-jalan dan keadaan-keadaan tetapi yang ghairin nafi'ah, tidak bermanfaat. Lam yastafid min hirsihi illa at-ta'ab wal 'ana'a wasyaqa'. Tidak ada, ya, yang bisa diambil manfaat dari semangatnya kecuali kelelahan. Al-'ana', ini beban, ya, beban berat, kecapean, wasyaqa'a, dan kesengsaraan. Ini sebagaimana, ya, kita lihat bahwa orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka tempuh itu sesuatu ibadah, ya, akhirnya semangatnya diarahkan pada perkara tadi. Ya, karena orang merasa itu ibadah, mesti dia memiliki apa? Ya, semangat untuk dapat pahalanya, sehingga betul-betul bersemangat melakukannya. Namun apa yang dia dapatkan dengan sebab dia semangatnya diarahkan pada perkara yang bid'ah? Ya. Di antara para ahli tafsir ketika, ya, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أصلى نارا حامية. Termasuk diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij, di mana mereka menempuh amalan yang berat, ya, di malam hari mereka tidak mau tidur, ya, sholat malam terus. Mereka merasa hina kalau malam-malam matanya tidur, ya. Di siang hari, ya, tidak ada hari-hari yang lewati, mereka lewati kecuali dalam keadaan berpuasa. Tidak pernah kosong dari puasa. Saya ketika didapati, ya, oleh Ibn Abbas ketika beliau hendak menasihati mereka, ya, Ibn Abbas merasa ini iba, wajah-wajah yang pucat, ya, tubuh-tubuh yang lemah, tetapi sangat disayangkan, ya, mereka semangatnya dalam perkara yang bid'ah, ya. Sampai akhirnya, ya, terjadi apa yang terjadi pada mereka, yang dengan itu Rasulullah SAW mensifati mereka sebagai kilab an-nar, ya, anjing-anjing neraka, ya. Ini ketika semangat tersebut diarahkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kerugian, bahkan kesengsaraan di akhirat, waliyazubillah. Thumma idha salakal abdu at-turuqan nafi'ah wa harasa 'alayha wajtahada fiha lam tatimma lahu illa bisidqil laja'i ila Allah wal isti'anati bihi 'ala idrakiha wa takmiliha wa an la yattakila 'ala nafsihi wa hawlihi wa quwwatihi بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. Kata beliau selanjutnya, ثم kemudian إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها, jika seorang hamba telah menempuh jalan yang bermanfaat, kemudian dia bersemangat di dalam menempuhnya dan bersungguh-sungguh, ya, dalam menjalaninya. Jadi sudah terpenuhi dua perkara, semangat dan sungguh-sungguh dalam perkara yang bermanfaat. Ini dua sebab sudah dipenuhi olehnya. Kita sudah mengetahui bahwa pada perkaranya ada tiga sebab, ya. Jadi semangat, sungguh-sungguh, kemudian perkara yang ditempuh adalah perkara yang bermanfaat. Lam tatimma lahu, tidak akan sempurna bagi hamba tadi, illa bisidqil laja'i ila Allah, kecuali dengan kejujuran sikap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anati bihi, ya, dan memohon pertolongan kepadanya, ala idraki wa takmili, untuk dia bisa, yakni, mencapai dari perkara yang bermanfaat tersebut dan menyempurnakannya, mencapai, mendapatkannya, kemudian menyempurnakannya. Wa an la yattakila ala nafsihi wa hawlihi wa quwwatihi, dan agar jangan sampai dia menyandarkan kepada dirinya, ya, diri kita yang lemah, kepada daya dan kekuatan kita. Ya, kalau seorang sudah Allah Subhanahu wa taala pasrahkan urusannya kepada dirinya, ya, maka ini alamat kehancuran kita dengan kekuatan apapun, ya, yang kita miliki itu tidak lain kecuali pemberian dari Allah. Kalau kita sudah menyandarkan kepada diri kita, ini sebagai alamat, sekali lagi, alamat dari kehancuran. Bal yakunu i'timaduhu tammu bi batinihi wa zahirihi ala rabbih. Tetapi hendaklah, ya, sikap penyandaran yang sempurna secara batin dan zahirnya, ya, semuanya betul-betul dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Ya, ini pentingnya tawakal, ya, sikap menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalik, Maka dengan hal-hal yang tiga perkara tadi sudah ditempuh oleh seorang hamba, ada semangat, ada kesungguhan, kemudian semangat dan kesungguhannya dalam perkara yang bermanfaat, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menempuhnya, fa bidzalika tahunu alaihi al-masa'ib, maka al-masa'ib ini jamak dari sa'ab, perkara-perkara yang sulit, ya, perkara-perkara yang sulit bagi dia akan menjadi sesuatu yang dirasa ringan. Watatayassaru lahu al-ahwal, keadaan-keadaan ini akan menjadi mudah baginya. Watatimmu lahu an-nataiju wat-tsamaratu at-thayyibah fi amri ad-dini wad-dunya wa fi amri ad-dunya, dan akan sempurna natijah, yani hasil-hasil dan buah-buah yang thayyibah, yang baik di dalam urusan agama dan urusan dunianya. Ini ketika terpenuhi tiga perkara tadi, hal-hal yang sulit akan menjadi ringan, ya, perkara-perkara yang dihadapi akan menjadi mudah, ya, dan urusan serta buah dari usahanya adalah kebaikan, entah itu kebaikan yang sifatnya niyah ataupun dunyawiyah. Lakinnahu fi hadhihi al-ahwal muhtajun bal mudtarrun ghayatul ittirar ila ma'rifatil umuri allati yanbaghi al-hirsu 'alayha wal jiddu fi talabiha. Kata beliau selanjutnya, akan tetapi di dalam perkara atau kondisi-kondisi ini, maka seseorang butuh, bahkan ya dia pada kondisi darurat, puncak dari yakni daruratnya ini, kebutuhan yang tidak bisa tertunda, ya, dalam setiap kondisi dia sangat-sangat butuh, bahkan sifatnya darurat, ila ma'rifatil umur, untuk dia mengetahui dari perkara-perkara allati yanbaghi al-hirsu 'alaiha, perkara-perkara yang memang di situ dia mesti untuk bersemangat di dalam menempuhnya, ya, wal jid fi talabiha, dan memiliki yakni jid, ya, semangat untuk mencarinya. Ya, jadi harus dia mengenal mana perkara yang bermanfaat, kemudian semangat di dalam menempuhnya. Maka kata beliau, fal umur an-nafi'atu fid-din, adapun hal-hal yang kaitannya dengan masalah agama yang bermanfaat, ya, perkara-perkara yang bermanfaat yang sifatnya diniyah, tarji'u ila amrayni, maka seluruh perkara tadi kembalinya kepada dua hal, ilmun nafi' wa amalun salih. Yani yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amalan salih. Ini urusan-urusan yang bermanfaat yang sifatnya diniyah. Kata beliau selanjutnya, amal ilmu nafi', adapun ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kita sering mendengar istilah ini, ya. Kata beliau, fahuwa al-ilmu al-muzakki lil-qulubi wal-arwah, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mensucikan hati dan ruh kita. Artinya akan menjadikan seorang hamba semakin jauh dari sifat-sifat yang tercela, baik itu sifat yang tersembunyi, ya, yang kaitannya dengan perkara-perkara batin, maupun sifat yang tampak. Maka dengan ilmu yang bermanfaat, maka sifat-sifat yang tercela ini akan hilang, sirna, sehingga hati dan ruh seorang akan menjadi suci. Sehingga dari sini kita mengetahui, ya, jika suatu ilmu zatnya itu adalah ilmu agama, ya, dipelajari oleh seorang, tetapi ternyata orang tadi keadaannya tidak menjadi semakin baik, ya, dengan ilmu tadi, bahkan semakin jelek. Waliyazubillah, menunjukkan bahwa, ya, ilmu yang dipelajari oleh orang tadi bukan ilmu yang akan memberikan manfaat padanya, bahkan waliyazubillah ilmu itu akan menjadi hujjah alaihi, ya, ilmu yang akan menggugatnya, yang dia, ya, akan termasuk dari salah satu di antara tiga golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala segerakan, ya, azabnya sebelum yang lainnya, waliyadzubillah. Kemudian sifat dari ilmu yang bermanfaat, al-musmiru lis'adati ad-daraini, yang akan membuahkan kebahagiaan di dua negeri ini. Jadi negeri kehidupan dunia dan akhirat. Ya, kehidupan dunia, jadi bagaimana seorang akan mendapatkan ketenteraman hati, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiba termasuk di antara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu syar'i, thalabul ilm. Ya, ini kebahagiaan di dunia. Adapun kebahagiaan di akhirat, maklum perkaranya, ini kebahagiaan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Sa'di, wa huwa, yani ilmu nafi, ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali, semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi seluruh ilmu syar'i hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Tinggal bagaimana kembalinya kepada keadaan masing-masing pribadi, apakah ilmu itu akan sampai ke hatinya yang kemudian akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati, ataukah waliyadzubillah ilmu itu hanya sekedar di lisannya, ya. Yang mana ilmu yang sampai kepada hati, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16 Allah menggambarkan, ya, ilmu yang sampai ke hati seorang seperti hujan yang turun, ya, yang kemudian sampai di permukaan bumi ini, ya, kemudian mengisi lembah-lembah yang ada di permukaan bumi sesuai dengan kadarnya, ya, kemudian mengangkat kotoran-kotoran yang ada di lembah tersebut, ya, sehingga bersih, ya, lembah-lembah itu dari kotoran dan terisi dengan apa? Dengan air, ya. Maka demikian sifat dari ilmu yang bermanfaat ketika sampai kepada hati, ya, sesuai dengan kadarnya. Ada orang yang bisa, ya, menampung ilmu yang banyak, ada yang bisa menampung ilmu yang sedang, ya, ada yang hanya sedikit, semua sesuai dengan kadar dari hati hamba-hamba tadi. Yang jelas ketika ilmu itu sampai ke hati, maka akan betul-betul terangkat kotoran-kotoran yang di hati, baik itu sifat kibir, ya, ujub, ataupun hal-hal yang lain yang kaitannya dengan syahwat ataupun syubhat, ini akan terbersihkan dari hati. Ya, Allah menyatakan anzala minas samai ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalat zabadu rabiha. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ra'd ayat yang ke-16. Kemudian min hadithin wa tafsirin wa fiqhin, baik, ya, ilmu yang sifatnya hadith, ilmu tafsir ataupun ilmu fiqh, ya, semua yang datang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'inu ala dzalik, serta ilmu-ilmu yang menjadi penolong, ya, dari ilmu hadis ataupun tafsir ataupun fikih, min ulumil arabiyyah, dari ilmu-ilmu bahasa Arab, ya, pokok, dari ilmu bahasa Arab yakni dua perkara, yakni ilmu nahwu dan sharaf, kemudian ilmu yang lainnya ya dari ilmu-ilmu Arabiyah, bihasabi halatil waqti wal maudhi alladhi fihi al-insan, sesuai dengan yakni keadaan waktu ataupun tempat yang seseorang berada di dalamnya. Kemudian wa ta'yinu dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Ta'yin, apa yang menjadi kewajiban dari ilmu-ilmu yang harus dia pelajari itu, yang dipelajari oleh seorang hamba, berbeda sesuai dengan keadaannya. Contoh seorang yang kaya ya, dia dengan kekayaannya ya, wajib untuk mengetahui tentang fikih zakat, sehingga dia mengetahui mana dari hartanya yang terkena zakat, mana yang tidak. Yang ini tidak menjadi wajib bagi orang yang miskin ya, hukumnya fardu kifayah bagi yang lainnya. Demikian pula ya, pada kondisi-kondisi yang lain, yang tentunya setiap orang ya, di sana selain ilmu yang sifatnya fardu ain, yang terkait dengan yakni perkara yang dengannya tegak agama dia, ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah pada sebagian orang, ada ilmu yang sifatnya fardu ain bagi orang yang lainnya. Baik, ini terkait dengan apa itu al-ilmu nafi. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada kesempatan berikutnya. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Potong rambut mandarin. Ada yang sudah dipotong mandarin? Baik, memotong rambut yang datang larangannya itu ya, apa yang disebut dengan qazza'. Qazza' itu artinya mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Artinya ada bagian yang dipangkas, tetapi ada bagian yang utuh sama sekali. Ya, entah itu ya dicukur sebelah, yang sebelahnya tidak. Ada yang seperti itu ya. Ada, dulu ada pelawak yang gitu, Waton Suloyo katanya. Yang penting menarik. Atau ya dicukur tepi-tepinya, ya tengahnya dibiarkan sama sekali. Ada seperti itu. Ya, kalau tepi-tepinya dibiarkan, tengahnya dicukur, ya habis. Itu mungkin jarang, meskipun ada. Ya, di mungkin yang pernah membaca sirah, ada sebagian suku di Arab itu yang seperti itu cukurannya. Jadi tengahnya dihabiskan, ya tinggal rambut-rambut tepinya. Ya, ada yang alami memang, kalau itu lain ya. Baik. Ya. Sekarang permasalahannya, ya. Di sana ada tipe potongan rambut yang kebanyakan itu dilakukan oleh orang-orang fasik. Ya, kalau dahulu mungkin bisa dikatakan orang lebih percaya diri ketika rambutnya rapi ya, tampil. Kalau sekarang kan hatta pekerja atau karyawan kantor ini bukan buruh ya, itu rambutnya nggak karuan ya. Dia mungkin tempat mungkin mau transfer ke bank, kok pekerja bank kayak gitu ya. Ya, bahkan itu dianggap sebagai sebuah yakni apa istilahnya kemajuan ya, modis seperti itu. Maka jika diketahui itu termasuk diantara hal-hal yang sering ditampakkan, ditonjolkan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari ilmu syar'i, maka kita wajib untuk menyelisih mereka. Ya, termasuk dari ya, perbuatan sebagian mereka kan menyemir dalam keadaan rambut mereka sendiri masih hitam, disemir biar seperti ya orang-orang yang mereka banggakan. Nah, ini perkara yang tidak boleh dilakukan. Intinya baik laki-laki ataupun wanita tidak boleh yakni berpenampilan ataupun entah itu yang terkait dengan rambut ataupun ya, yang lainnya yang itu merupakan sifat atau ciri orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya, di kalangan wanita ada model-model potongan rambut macam-macam. Nah, kita ya jangan sampai ketika kita mengetahui model potongan itu banyak ditampilkan oleh orang-orang fasik, jangan sampai menyuruh anggota keluarga kita ataupun membiarkan anggota keluarga kita melakukan yang seperti itu. Baik. Itu Allah alam kabarnya. Jadi mau model Mandarin, mau model Hong Kong, ya. Kalau yang sekedar rapikan atau untuk yang bekam ini kan? Kalau bekam ya, asal setelah selesai bekamnya diratakan. Ya, maksudnya kan ketika dibekam hanya bagian yang di itu saja yang dihilangkan ya. Ya, dan setelah itu diratakan, ya, dihancurkan. Nah, kenapa kita nggak bisa? Kan berbekam itu rata-rata orang sakit, apalagi kalau di daerah kepala, ya, itu. Maka ada kebutuhan untuk dicukur, dan mungkin tukang bekamnya nggak sempat kalau harus potong habis semuanya, ya sebatas kebutuhan di situ. Setelah itu, ya, diratakan, datang ke tukang cukur, atau kalau bisa, ya tanpa harus ke tukang cukur, ya mungkin karena punya alatnya sendiri diratakan. Ya, meskipun kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukur habis kecuali tatkala tahallul, ya. Maka karena kita ada sisi hajat untuk probat, ya enggak masalah kan seperti itu. Ya, diratakan. Itu. Jadi ini yang ya semestinya. Jadi jangan ya, karena atau apalagi dipamerkan saya habis bekam ya diratakanlah. Allahu taala alam. Cukup insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.